senyum cintamu. Jangan kirimi aku pasir dan buah tomat. Jangan kirimi aku minyak dan bulu pantat. Kirimkan saja untai rambutmu, wangi tubuhmu, senyum. Oh.